di rodang ni bulani udul maau rap doto masa sunang tahe di tiki titiopo itu ratang aki madi husi poko tua naso jadi sirang di tanah dua masa sona tahe di tiki Tahedi